Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, qawluhu ta'ala: Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Dalam suratul Ahzab ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengatakan kebenaran, dan dia pula yang menunjukkan jalan yang lurus. Qala rahimahullah, hadhil ayah jama'at kulla ilmin sahih. Ayat ini mengumpulkan semua ilmu yang benar dan lurus. Wadhalika anna al-ilma imma masail nafi'ah wa imma dalail musibah. Di mana ilmu itu bisa jadi padanya sekumpulan masail yang bermanfaat, dan bisa jadi penunjukan kepada apa yang benar. Fa'anfa'ul masail mustamila 'alal haqq wa huwa as-sidqu wal 'adlu wal qistu wal istiqamah zahiran wa batina. Ahda ad-dalail wa arsyaduha ma hada as-sabil al-musil ila al-matalib al-'aliyah wal maratib as-samiyah. dan dari sejumlah masalah-masalah yang paling bermanfaat yang tercakup kepadanya kebenaran dan kebenaran ini adalah atau al-haq ini adalah as-sidqu al-adlu wal-qist. As-sidq wal-adlu wal-qis adalah suatu yang lurus. Wal-istiqamah, baik itu secara zahir ataupun batin, dan yang paling memberikan petunjuk dan paling memberikan bimbingan, ahdad dalail wa arsyaduha ma hadas sabil, apa yang dia memberikan bimbingan kepada jalan yang membawa seseorang kepada pencapaian yang tinggi dan kedudukan yang tinggi. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita mendapatkan bimbingan hidayah dan kebenaran. Karena itu apa yang Allah katakan pasti kebenaran. Dan yang namanya kebenaran pasti akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Karenanya, apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang hak, ilmu yang lurus, bahkan menunjukkan kepada kebenaran. Dan tentunya ketika demikian keadaannya, maka dia akan membimbing dan menyampaikan seseorang kepada tempat yang tinggi, dan pencapaian yang tinggi pula. Karena tidak mungkin kebenaran dan yang membimbing seorang kepada jalan yang lurus itu tempatnya rendah. Dan seorang tidak mendapatkan peraihan yang tinggi dan yang mulia, yang ada bahkan sebaliknya, dia akan mendapatkan peraihan yang tinggi dan mendapatkan tempat yang tinggi. Fal kitabu was sunnah kafilani bihadainil amraini ala akmalil wujuh. Maka tentunya Alkitab, Al-Quran dan Sunnah mencukupi dua perkara tadi dengan sesempurna-sempurna Jadi Alkitab dan Sunnah mencukupi dua perkara tadi dengan sesempurna-sempurna sisi ataupun pendapatan ataupun peraihan, wa atammuha wa abyanuha, sesempurna peraihan dan yang paling menjelaskan wa ma siwa dzalika fa huwa batil wa dhalal, sementara selain daripada Alkitab dan Sunnah maka batil dan menyesatkan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Wa ma ba'da al-hidayah ila sabilil mustaqim illa al-hidayah ila sabilil jahim, dan tidaklah hidayah yang membawa seorang kepada jalan yang lurus tidaklah setelahnya kecuali hidayah yang membawa seseorang kepada jalan jahim, yaitu jalan yang akan membakarnya dan mengazabnya. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Alkitab dan Sunnah sangat mencukupi seorang dari segala sisinya dalam peraihannya dan pendapatannya terhadap kebenaran. Karena Alkitab dan Sunnah adalah dua wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sunnah juga wahyu dari Allah. Namun disampaikan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya wahyu, niscaya didapatkan padanya kebenaran mutlak. Yang mencukupi segala kebenaran. Dan menyempurnakan segala kebenaran. Dan menjelaskan segala kebenaran. Atammuha wa abyanuha. Sementara apa yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, tentunya dia adalah kesesatan dan penyimpangan. Karena apa yang menyelisihi wahyu tidak ada kebaikannya dan tidak ada kebenarannya. Karena itu, apabila ada bimbingan dari kitab dan sunnah, yang itu adalah sejelas-jelas bimbingan, sesempurna-sempurna bimbingan, kemudian dia memilih selainnya, maka dia sama artinya menginginkan kesesatan dan menginginkan kebinasaan. Karena tidak ada setelah Alkitab dan Sunnah hidayah yang membimbing kepada kebenaran. Tetapi apa yang ada setelah Kitab dan Sunnah adalah hidayah yang membimbing kepada Al-Jahim. Kepada Al-Jahim, kepada azab. Kepada kebinasaan. فَمَاذَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Tidaklah setelah kebenaran kecuali الضَّلَال, kesesatan. Karenanya, tentunya dengan keterangan umum, apabila seorang telah mendapatkan hidayah, hidayah Alkitab was-Sunnah, maka dia telah mencapai sepenuhnya hidayah. Dia telah memperoleh peraihan hidayah. Karena tidak ada lagi hidayah setelahnya. Dan siapa yang telah mendapatkan hidayah, kitab dan sunnah, lantas dia menginginkan selainnya, maka dia akan mendapatkan kesesatan. Dia akan mendapatkan kesesatan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Karena itu, apabila seorang telah mendapatkan hidayah Alkitab was sunnah, dia pegangi erat-erat sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari selainnya yang lain, tetapi dia pegangi erat-erat Alkitab dan Sunnah itu sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia telah mendapatkan hidayah Alkitab dan Sunnah, maka dituntut padanya untuk berjalan di atas kitab dan sunnah dengan prinsip yang benar. Karena apabila dia tidak berjalan di atas prinsip yang benar, dia tentunya tidak akan terbimbing karena sekian manusia mengatakan di atas kitab dan sunnah, tetapi dia tidak berpegang dengan prinsip yang benar atau dia tidak berada di atas prinsip yang benar, maka pernyataan di atas kitab dan sunnah tidak membawanya kepada kebenaran. Namun kalau dia berkata di atas kitab, dia terbimbing dengan kitab dan sunnah di atas prinsip yang benar, dia akan berjalan di atas kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Kebenaran itu padanya as-sidqu, al-adlu, wal-qistu, wal-istiqamah zahiran wa batina. Padanya as-sidqu, padanya al-adlu, padanya al-qistu, suatu yang lurus, padanya istiqamah secara zahir dan batin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, in qulta inna Allah akhbara fi ghairi mawdi'in annahu la yahdi al-qawma al-zalimin wa la yahdi al-qawma al-fasiqin wal-qawma al-kafirin wal-mujrimin wa nahwahum والواقع أنه هدى كثيرا من الظالمين والفاسقين والقوم الكافرين والمجرمين مع أن قوله صدق وحق لا يخالفه الواقع أبدا. Apabila engkau mengatakan sesungguhnya Allah telah mengkhabarkan di banyak tempat dalam Al-Quran fi ghair maudi', bahwa dia tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir, demikian kepada orang-orang mujrim, dan yang sejenisnya seperti mereka. Walwaqi' dalam keadaan kenyataannya, annahu hada, dia Allah telah memberi hidayah banyak kepada orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang kafir dan mujrimin, kemudian mereka semua mendapat hidayah dan bahkan wafat dengan keberislamannya, wafat dengan hidayahnya. Ma anna qawlahu sidqun wa haqqun, bersamaan dengan itu firman-Nya yang mengatakan dia tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mujrim, firman-Nya ini benar adanya, sidqun wa haqqun, benar adanya. La yukhalifuhul waqi' abadan, dan tentunya tidak akan menyelisihi kenyataan yang didapatkan selamanya. Fal jawab, maka jawabannya tentunya, annalladhi akhbara annahu la yahdihim humul ladhina haqqat alaihim asyqwa wa kalimal adzab, bahwa orang-orang yang Allah khabarkan Allah tidak memberi hidayah kepada mereka, mereka itu adalah orang-orang yang pantas kepada mereka kebinasaan dan pantas kepada mereka ketetapan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha idza haqqat wa tahaqqaqat wa thabatat wa wajabat, dan apabila ini pasti, maka tentunya akan terrealisasi dan tentunya pasti akan didapatkan, wa thabatat wa wajabat. Fa inna hadza la yataghayyar wa la yatabaddal, yang seperti ini tidak akan berubah dan tidak akan berganti. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar, demikianlah telah pasti ketetapan Rabbmu terhadap orang-orang yang kafir bahwa mereka adalah penghuni neraka. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-6. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun, dan demikian pasti ketetapan Rabbmu bahwa terhadap orang-orang yang berbuat fasik bahwa mereka tidak akan beriman. dalam surat Yunus ayat yang ke-33. Innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul azaba al-alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti pada mereka ketetapan Rabbmu, mereka tidak akan beriman walaupun datang kepada mereka berbagai keterangan ayat. Mereka tidak akan beriman sampai kemudian mereka melihat azab yang pedih. Wa ghairu dzalika minal ayat dalla ala hadzal makna, dan yang seperti itu dari ayat-ayat yang menunjukkan dengan makna seperti yang telah kita dengarkan. Wa haula'i humul ladzina qadat hikmatullahu ta'ala, hikmatullahi ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang telah diputuskan dengan hikmah Allah. Annahu la yahdihim, mereka tidak mendapatkan hidayah. Likaunihim la yuslihun, la yasnam likaunihim la yasluhuna lil hidayah, karena mereka tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Wala taliku bihim, tidak layak bagi mereka. Falau alima fihim khaira la asma'ahum, yang seandainya Allah mengetahui pada mereka ada kebaikan sedikit pun, Allah akan memperdengarkan yang namanya hidayah tersebut dan mereka akan menerimanya. Walau asma'ahum latalau wahum mu'ridun, dan kalau mereka diperdengarkan oleh Allah, mereka akan membaca, tetapi mereka karena bukan orang yang mendapatkan hidayah, mereka pun berpaling. Wahumul ladzina marru ala asbabis syaqa waraduha wakhtaruha ala alhuda, dan mereka adalah orang-orang yang telah melewati sebab-sebab kebinasaan, tapi mereka ridha, mereka bahkan memilih kebinasaan itu daripada hidayah Allah. Wa amma man sabaqat lahum minallah alhusna, adapun siapa yang telah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan baginya dari kebaikan, fa innallaha yahdihim, maka Allah tentunya akan memberikan hidayah kepada mereka. Walau jara minhum ma jara, walaupun mungkin telah berlangsung di sisi mereka sebelumnya apa-apa yang telah terlihat dari kejelekan, dari kekufuran, dari kefasikan, dari dosa. Fa innahu ta'ala hada kathiran min a'immatil kufri wal al-muharibin, karena sesungguhnya Allah telah memberikan hidayah kepada kebanyakan dulunya orang-orang yang dikenal sebagai tokoh-tokoh kafir, bahkan memerangi Allah, memerangi Rasulnya, memerangi kitab-kitab Allah. Fasaru minal muhtadin, namun kemudian mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wallahu alimun hakim, Allah lah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, dan dia pula yang maha bijaksana. Falladzina akhbara anhum annahu la yahdihim humul ladzina haqqat alaihim syaqwa, dan siapa yang Allah kabarkan tentang mereka bahwa Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka, mereka itu adalah orang yang telah dipastikan, ditetapkan oleh Allah kebinasaan. Walladzina hadahum, dan siapa yang Allah berikan hidayah kepada mereka, humul ladzina sabaqat lahum minhul husna, mereka inilah yang telah dipastikan dan telah didahulukan ketetapannya oleh Allah dengan kebaikan. Fasara an-nafyu waqi'an ala syai'in wa wuku'ul hidayah waqi'an ala syai'in akhar. Sehingga satu bentuk ayat menolak realita bahwa mereka mendapatkan hidayah, dan satu sisi ayat menetapkan realita mereka mendapatkan hidayah. Falam yahsul tanakut, dan tidak didapatkan pertentangan antara ayat dengan ayat. Walillahil hamd, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, panjang beliau menjelaskan tadi dengan apa yang kita sering dapatkan di dalam ayat. Di satu sisi ayat menetapkan bahwa Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang kafir, tidak memberikan hidayah kepada orang fasik, tidak memberikan hidayah kepada orang-orang mujrim. Demikian ketetapan Allah. Bahkan mereka diazab oleh Allah di hari kemudian. Tetapi di sisi yang lain, bahkan dilihat dengan realita, Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang mujrim. Realitanya pun juga demikian. Ada orang-orang kafir masuk ke dalam Islam, ada orang musyrik masuk ke dalam Islam. Ada orang yang fasik sadar dan dapat hidayah, ada orang yang mujrim demikian. Kemudian dia mati di atas keislaman dan keimanannya, dan dia mendapatkan balasan tentunya yang lebih baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dua keadaan kondisi ini terjadi dan didapatkan, dan tentunya juga sesuai dengan apa yang Allah firmankan, apa yang Allah wahyukan dengan nas Al-Quran. Namun keduanya tidak bertentangan. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi telah diterangkan, karena yang celaka itu memang dipastikan dia celaka, tidak diinginkan dia mendapatkan hidayah. Sehingga mereka lah yang dikatakan tidak mendapatkan hidayah. Tapi yang telah ditetapkan oleh Allah dengan kebaikan, kalaupun pada kenyataannya setelah itu dia kafir misalnya, dia mujrim misalnya, dia fasik misalnya, tetapi kemudian karena telah ditetapkan, bahkan di Lauhul Mahfud, dia dari orang-orang yang mendapatkan hidayah kemudian dan mendapatkan kebaikan kemudian, maka dia pun meninggalkan kekafiran dan meninggalkan kefasikan menuju hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya Allah yang maha tahu siapa yang pantas mendapatkan kebaikan, siapa yang tidak pantas mendapatkan kebaikan. Dia maha mengerti hamba-hambanya siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas mendapatkan hidayah. Sehingga ketika ada yang dapat hidayah, maka itu artinya hamba ini pantas mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau ada yang tidak mendapatkan hidayah, artinya dia tidak pantas mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah Umar ibn Khattab, dulunya memusuhi Islam, dulunya keinginan untuk memerangi dan memusuhi Rasulullah, tetapi kemudian dari musyrik kafir dia berislam. Dan kemudian menjadi orang yang paling baik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia ditetapkan sebagai ahlul jannah karena mubasyyar, orang-orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Maka inilah yang ada pada Umar, Allah menginginkan padanya hidayah. Tetapi di sana ada orang-orang yang tidak diinginkan padanya hidayah. Dia tetap dengan kekufurannya sampai dia pun wafat. Sampai dia pun mati. Sehingga ketika dia mati di atas kekufuran dan dia akan celaka nantinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita menempatkan dua keadaan tadi dengan keterangan yang telah didengarkan, bahwa demikianlah Allah menetapkan. Ada yang Allah tetapkan, boleh jadi dia tadinya kafir, kemudian mendapat hidayah dan kemudian mati di atas hidayahnya. Ada yang ditetapkan, dia kafir dan tidak selama-lamanya tidak akan mendapat hidayah. Tetapi juga ada yang tadinya dia berislam, tetapi kemudian dia murtad dari Islam. Dan ini adalah secelaka-celaka makhluk. Karena setelah dia mendapatkan hidayah, dia keluar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang jelek, akhir yang jelek bagi kehidupan kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang kita bisa ambil dari keterangan-keterangan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.